Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس ورحمة أعزكم الله صلحة صفات ينقضي أتى فاتى بني آدم tentu merupakan sunnatullah pada Bani Adam yang tidak mungkin lepas dari mereka ialah sifat al-khata. Bani Adam memiliki sifat selalu berbuat salah. Al-khata mulazimun li Bani Adam la yanju minhu ahadun. Kesalahan itu pasti ada pada Bani Adam. Tidak ada seseorang pun yang selamat dari kesalahan-kesalahan ini. Kecuali yang dimaksumkan oleh Allah Azza wa Jalla dari kalangan para anbiya wal mursalin. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hadis kursi yang diriwayatkan dari Imam Muslim dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, di antara yang Allah firmankan, ya ibadi, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru dhunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian senantiasa berbuat kesalahan malam dan siang, dan aku zat yang mengampuni dosa, maka istighfarlah kepada aku akan ampuni dosa kalian. Kalimat innakum tukhti'una bil-lail, sesungguhnya kalian senantiasa salah malam dan siang, merupakan nas tegas menunjukkan bahwasanya Bani Adam siapapun dia, maka dia pasti akan terjatuh di dalam kesalahan. Tidak mungkin lepas daripadanya. Setinggi apapun imannya, setebal apapun takwanya, seluas apapun ilmunya, bukan termasuk persyaratan waliullah dia harus maksum dari kesalahan. bukan persyaratan sebagai mukmin yang bertakwa harus selamat dari kesalahan. Disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitab beliau Al-Furqan Baina Awli Rahman wa Awli Syaitan, beliau menyatakan laisa min syarti awliya'il muttaqin alla yakunu muqti'ina fi ba'd al-ashya' khata'an maghfuran lahum bal laisa min syartihim tarku shagha'ir mutlaq bal laisa min syartihim tarku al-kaba'ir aw al-fukur alladhi ta'qubuhu taubah. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, bukan termasuk persyaratan wali-wali Allah yang bertakwa alla yakunu muqti, mereka tidak boleh salah di dalam sebagian perkara kesalahan yang diampuni. Ini bukan syaratnya wali harus maksum dari kesalahan, bukan. Bahkan bukan termasuk persyaratan wali-wali Allah yang bertakwa harus meninggalkan dosa kecil secara mutlak. Maksum dari shagha'ir dosa kecil bukan termasuk persyaratan. Artinya walaupun mereka terjatuh dalam shagha'ir dosa-dosa kecil, tetap dikatakan sebagai wali yang bertakwa. Bahkan kata beliau, bukan termasuk persyaratan wali-wali Allah yang bertakwa harus meninggalkan dosa besar atau kekufuran yang disertai dengan taubat. Artinya walaupun dia jatuh dalam tindakan dosa besar, walaupun jatuh dalam kekufuran, tetapi bila taubat daripadanya setelah itu, tetap dikatakan sebagai waliullah. Paham ya, besar dan dia taubat. Syirik, kufur dan dia taubat daripada ini. Tetap dikatakan sebagai waliullah. Setingkat wali ya Allah. Tetap jatuh dalam kesalahan, tetap terjatuh di dalam as-shagha'ir, dosa dosa kecil, bahkan mungkin jatuh dalam tindakan dosa besar, bahkan mungkin kesyirikan, namun disertai dengan taubat kepada Allah Azza wa Jalla. Ada beberapa asar pernyataan dari sebagian salaf yang menegaskan kepada kita bahwasanya Bani Adam itu pasti salah, tidak ada seseorang pun yang lepas daripadanya. Diriwayatkan dari Al-Imam Abdurrahman bin Umar rahimahullah, beliau menyatakan man yuqarri'u nafsahu min al-khata' fa huwa majnun. Man yuqarri'u nafsahu min al-khata' fa huwa majnun. Barang siapa yang mensucikan dirinya, yang membersihkan dirinya dari kesalahan, mengaku tidak pernah berbuat salah, fa huwa majnun, ini orang gila. Bukan orang waras. Orang yang sehat pasti terjatuh dalam kesalahan. Al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah ketika mengomentari Al-Imam Yahya ibn Sa'id al-Qattan rahimahullah, salah satu imam besar pada masanya, imam Jarh wa Ta'dil pada masanya, guru Imam Ahmad Yahya Ibn Sa'id Al-Qattan sekelas beliau. Kata Imam Ahmad rahimahullah, ma ra'aitu ahadan aqalla khata'an min Yahya Ibn Sa'id walaqad aqta'a fi ahadith. Saya tidak pernah melihat seseorang pun yang lebih sedikit kesalahannya daripada Yahya Al-Qattan. Sungguh dia telah salah dalam beberapa hadis. Tsumma qala Kemudian Imam Ahmad ibn Hanbal menyatakan, wa man ya'ra min al khata', siapa orang yang bisa lepas yang kosong dari kesalahan? Tidak ada. Artinya pasti akan jatuh dalam kesalahan. Sekelas Yahya ibn Sa'id al khata'. Bukan lagi semata-mata salah dalam artian jatuh dalam kesalahan dosa kecil. Salah di dalam meriwayatkan hadis bahkan. Wa man ya'ra min al-khata', siapa yang bisa kosong dari kesalahan sekelas beliau, apalagi yang di bawahnya para imam besar kita, orang-orang semacam kita ini, barakallahu fikum, tentunya lebih banyak lagi kesalahan-kesalahan dia, baik yang dia sadari atau tidak, yang dia ketahui atau tidak, yang dia rasakan ataupun tidak. Ini satu kaidah yang pasti dan wajib kita ilmu. Tidak ada seseorang pun dari Bani Adam melainkan dia pasti jatuh dalam kesalahan apapun bentuknya. Dia pasti terjatuh dalam tindakan dosa, pasti itu ya. Setinggi apapun ilmunya, setebal apapun iman dan takwa dia kepada Allah Azza wa Jalla, dia pasti akan jatuh dalam kesalahan. Karena Allah, yang terpenting di sini ialah bagaimana sikap seseorang mukmin ketika dia bersalah dan ketika dia ditegur oleh orang lain dan ditunjukkan kesalahan-kesalahannya. Ini yang penting. Kalau poin yang pertama tadi perkara yang jelas sudah merupakan kekuatan Allah, takdirnya Allah pada hamba-hambanya. Baik. Pembahasan yang kedua yang saya angkat tadi, bagaimana sikap yang tepat bagi seorang hamba ketika bersalah, ketika ditegur oleh orang lain dan ditunjukkan kesalahannya. Ini yang membedakan antara mukmin dengan selain mukmin. Yang membedakan antara yang saleh dengan yang saleh. Bahkan yang membedakan antara ahli sunnah sunni dengan ahli bid'ah hizbi. Hormati ma'asyakum Allah. Di antara sifat yang dimiliki oleh ahli sunnah wal jamaah, dimiliki oleh salafun salih, ialah mereka ini hum asra'un nasi ruju'an ilal haq. Mereka adalah seseorang yang paling cepat rujuk kepada kebenaran apabila tampak baginya, ila zahara lahu dzalik. Barakallahu. Dan orang yang paling mudah dinasihati, afdalun nasi nasihatan minal ghair, orang yang paling menerima nasihat dari orang lain. Ini sifatnya salafun salih rahimahumullah. Ada sebuah riwayat yang mungkin perlu saya bacakan dengan panjang, menjelaskan tentang sahabat yang mulia Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Disebutkan di dalam Sahih Bukhari dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, dikisahkan oleh Ibnu Abbas, suatu kali Uyainah ibnu Hisn, Uyainah ibnu Hisn tiba di kota Madinah. Lalu dia singgah pada ponakannya ibnu Akhi yang bernama Al-Hur ibnu Qais. Al-Hur ibnu Qais ini termasuk orang-orang yang dekat dengan sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Al-Qur bin Qais ini termasuk ahli qiraah, al-qurra, termasuk ulama sahabat orang-orang yang masuk dalam majlisnya Umar, orang-orang yang termasuk dewan syura, ahlu syura di majlisnya Umar radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Baik, ketika Abu Uyainah, mamanya dia ini, berkata kepada ponakannya, ya bena akhi, laka wajhun inda hadzal amir. Wahai ponakanku, kamu memiliki kedudukan di sisi penguasa ini, ini Umar, khalifah ini. Fasta'zin li alaik. Coba mintakan izin untukku kepada. Kata Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala menceritakan, katanya Al-Hur bin Qais, ya, aku akan mintakan izin untuk buku pasir. Akhirnya Al-Hur bin Qais meminta izin kepada Umar supaya Uyayna ibn Hisn pamannya bisa ketemu dengan Umar. Fa'adina lahu Umar. Sahabat Umar pun mengizinkannya. Falamma dakhala alaih, tatkala Uyainah bin Hisn ini masuk menemui Umar, qal, dia langsung mengkritik. Hah? Ya Ibn al-Khattab. Hah? Itu kata-kata hajikan. Hah? Wahai putra Khattab. Fawallahi ma tu'tina al-jazla wa la tahkumu fina bil'adl. Sungguh demi Allah, kamu tidak pernah memberikan kepada kami pemberian yang sangat banyak. Kami ini rakyat maksudnya. Dan kamu juga tidak pernah mau berhukum atau menghukumi kami dengan keadilan. Masuk tanpa basa-basi langsung kritik. Hah, Ibn Khattab. Beliau sebagai khalifah dan Umar ya kawan. Aku tahu siapa Umar. Hah, Ibn Khattab. Kamu tidak pernah memberikan kepada kami pemberian yang sangat banyak. Kamu juga tidak menghukumi kami dengan adil. Kata Ibn Abbas, Fahabiba Umar radhiyallahu anhu. Murkai. Umar pun marah naik pitam. Hingga beliau hampir saja menghukumnya. Menghukum Uyainah Ibn Hisn. Mendapati kondisi yang semacam itu, Al-Hur Ibn Qais langsung mengatakan, ya Amirul Mu'minin, wahai Amirul Mu'minin, inna Allah Ta'ala qala nabiyyi. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla berkata kepada nabinya, "Khudzil 'afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin." Ambil pemaafan, perintahkan yang ma'ruf dan berpalinglah dari orang-orang jahil. Wa inna hadza min al-jahilin, orang ini Ibnu Uyainah termasuk orang jahil. Mau marah, nasihati sama Al-Hur bin Qais dengan membawakan ayat ini. Wahai Umar, ini orang jahil. Katanya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menceritakan peristiwa tadi. Katanya Hur bin Qais, wallahi ma jawazaha Umar hina talaha alaihi. Sungguh-sungguh sahabat Umar tidak melewati ayat tadi. Tidak melampaui batas ayat tadi ketika dibacakan kepada. Artinya langsung berhenti, langsung menghentikan amarahnya. Wakana waqafan inda kitabillah. Wakana waqafan inda kitabillah. Dan sahabat Umar adalah orang yang paling suka dan paling sering berhenti pada hukum kitabullah. Roh. Tidak jadi marah, tidak jadi naik hitam, dikarenakan dikasih teguran, dikasih nasihat oleh Hur bin Qais membawakan ayat tadi. Innahum minal jahilin. Maksud, terus. Yang tadi itu. Berhati-hati juga. Muruk. Saya kepingin. Naik hitam marah membalas. Orang yang tadi. Langsung. Dingin lagi. Tidak jadi marah. Dikarenakan nasihat dan teguran dari Hur bin Qais membawakan ayat tadi. Wa kana waqafan inda kitabillah. Kalimat ini para ulama pun yang kita inginkan, bahwasanya di antara sifatnya salafun saleh, mereka itu orang-orang yang senantiasa berhenti pada kitabullah, berhenti pada hukum-hukum Al-Qur'an ketika diberitahukan kepada mereka. Waqafan inda kitabillah, waqafan indal haq. Wa qad yakunu bi dinillahi wa sallam. Contoh-contoh yang lain juga banyak dari kalangan salafun salih. Mereka semuanya memiliki sifat yang sama. Menunjukkan kepada kita na'udzubillah bahwasanya di antara sifat ahli sunnah wal jamaah barakallahu fikum, mereka ini adalah orang yang paling mudah untuk kembali kepada al-haq, paling mudah untuk dinasihati dan diluruskan barakallahu fikum. Kalau kita na'udzubillah, disebutkan oleh Syekhul Imam, saya bacakan di sini penjelasan dari Syekhul Imam Syekh Muhammad Ibnu Abdillah Al-Imam Hafizahullah, di dalam kitab beliau yang berjudul Bidayatul Inhiraf wa Nihayatuh, di halaman yang ke-56 dan setelahnya. Di buku beliau ini, beliau menyebutkan satu pasal pembahasan. Beliau mengatakan, Ruju'u ulama'i ahli sunnati ilal haq inda zuhurihi lahum. Rujuknya ulama-ulama ahli sunnah kepada kebenaran ketika al-haq itu tampak bagi mereka. Dan ini dijadikan sebagai ciri khas ahlu sunnah wal jamaah, ciri khasnya salafiyin dari mulai ulama'nya hingga yang bawah mereka. Saya bawakan dengan nafs pernyataan beliau supaya mantap, bukan dari saya pribadi. Kata Syekhul Imam Hafizahullah, min ni'matillah ala ulama al-hadith annahum idza ijtahadu fi mas'alatin ma fa aqta ahaduhum raja'a ila al-haqqi idza dhahara lah. Termasuk nikmat Allah yang Allah berikan kepada ulama al-hadith bahwasanya mereka apabila berijtihad dalam sebuah permasalahan tertentu lalu salah, mereka langsung rujuk kembali kepada al-haq apabila tampak bagi mereka. Ini merupakan nikmat Allah. Li'annahum yuslimuna anna ijtihadatihim mahkumatun bil-Qur'ani wa sunnah wa makana alaihi salaf. Dikarenakan mereka ahlu sunnah li-hadihim, mereka menerima yuslimun, mereka pasrah, mereka menerima bahwasanya ijtihad mereka dihukumi dengan Quran dan Sunnah dan pemahaman salaful ummah. Wala khilafa baina salaf fi hadza, tidak ada khilaf di kalangan salaf dalam masalah ini. Yang namanya ijtihad ya manusia dihukumi dengan Quran dan Sunnah dengan pemahaman salaful ummah. Oleh karena itu mereka al-sunnah ketika ijtihadkan salah lalu ditunjukkan kesalahannya langsung rujuk kepada al-haq. Kemudian beliau membawakan pernyataan dari Ibnu Taimiyah rahimahullah. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, fal wajibu ala kulli mu'min موالاة المؤمنين وعلماء المؤمنين واجب atas tiap-tiap mukmin berwala, berloyalitas kepada kaum mukminin dan berwala kepada ulama-ulama kaum mukminin. Ini yang pertama. Yang kedua kata beliau, wa ayyaqsudal haqq wa yatba'ahu haitsu wajada, dan wajib atas tiap-tiap mukmin untuk bermaksud, berniat mencari kebenaran dan mengikutinya dimanapun dia datang. Niat bermaksud untuk mencari kebenaran dan mengikutinya dimanapun dia mendatang. Hadza kewajiban seorang mukmin. Al-haq baratul mukmin kata Rasul. Aina wajadaha fahuwa haqu biha. Al-hikmatu baratul mukmin, yang namanya hikmah, yang namanya hak, itu merupakan barang hilang milik kaum mukminin. Dimanapun dia mendapatinya, maka dia adalah orang yang paling hak untuk mendapatkannya. Kemudian dinukil dari Al-Allama Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah belum menyatakan, kata Ibnu Rajab, kana immatus salaf al-mujma' ala ilmihim wa fadlihim yaqbaluna al-haqq mimman awradahu 'alayhim wa in kana safira. Dulu, kata beliau, para imam-imam salaf, para ulama-ulama salaf yang disepakati keilmuan dan keutamaan mereka, yaqbaluna al-haqq, mereka menerima al-haq, mimman awradahu alaihim, dari siapapun yang menunjukkannya kepada mereka. Menerima al-haq dari siapapun yang membawakannya untuk mereka. Wa in kana saghira, walaupun yang menyampaikan itu anak kecil, diterima sama mereka. Wa yusuna ashabahum wa asba'ahum bi qawli al-haq idza dhahara fi qawli ghairi qawlihim. Dan ulama-ulama salaf tadi mewasiatkan kepada murid-muridnya, kepada para pengikutnya, untuk berpendapat dengan al-haq ketika tampak pada kelompok lain. Ketika al-haq itu tampak pada kelompok yang lain, walaupun orang lain yang menyampaikannya, orang lain yang mengutarakannya, diterima. Namanya qabulul haq, diterima al-haq dari sendi berpendapat. Masya Allah, ini menunjukkan sekali lagi, kan, pernyataan Ibnu Rajab ini menunjukkan kepada kita bahwasanya menerima al-haq, cepat menerima al-haq, cepat rujuk kepada al-haq, itu merupakan sifat yang salah satu soal. Semua mereka sama terkejut. Barakallahu fikum. Itu merupakan sifatnya salafiyin. Barakallahu fikum. Mudah rujuk kepada al-haq, mudah menerima nasihat yang benar. Barakallahu fikum. Walaupun yang memberikan nasihat, yang menegurnya anak kecil. Kemudian beliau menukil dari pernyataan Al-Imam Al-Ajuri rahimahullah. Kata Syekhul Imam rahimahullah, wa zakar Al-Ajuri min sifatil ulama ar-ruju'a ila al-haq. Al-Imam Al-Ajuri rahimahullah menyebutkan termasuk sifatnya ulama rujuk kepada kebenaran. Qala, kata Al-Ajuri, in afta bimas'alatin fa'alima annahu akhta' lam yastankif ayyarji'a anha. Di antara sifatnya ulama, apabila dia berfatwa dengan sebuah permasalahan, sudah berfatwa. Dia sudah berfatwa dengan sebuah masalah, ternyata dia tahu itu salah. Lam yastankif ayyarji'a anha. Dia tidak merasa gengsi, tidak merasa malu untuk rujuk daripada ini. Itu sifatnya ulama. Sudah fatwa ini, didengarkan oleh banyak orang, dibaca oleh banyak orang, tersebar di mana-mana, berfatwa dengan sebuah masalah, ternyata salah. Sifatnya ulama, dia tidak gengsi, tidak malu, langsung rujuk daripada ini. Saya telah berfatwa dalam bab ini demikian demikian dan saya katakan salah. Saya rujuk daripada ini. Itu sifatnya ulama. Ulama al-hadis. Kata Al-Ajuri selain, wa in ka wa in qala qawla faraddahu alaihi ghayruhu mimman huwa a'lamu minhu aw mithluhu أو دونه فعلم أن القول كذلك رجع عن قوله وحمده على ذلك وجزاه خيرا. ما شاء الله. Kata Al-Juri termasuk sifatnya ulama, apabila dia mengemukakan sebuah pendapat, qala qaula, menyampaikan sebuah pendapat, ternyata dibantah oleh orang lain. Baik orang lain itu lebih alim daripadanya, atau yang semisal dia keilmuannya, atau lebih rendah daripada dia, dibantah. Ternyata dia tahu pendapat yang hak itu pendapat yang membantahnya. Raja'ah an qawli. Sifatnya ulama, dia langsung rujuk dari ucapannya, rujuk dari pendapatnya. Wa hamidahu ala zalik, dan dia berterima kasih, memuji orang tadi atas bantahan-bantahannya. Wa jazahu khairah, dan dia membalasnya dengan kebaikan. Luar biasa ya. Itu sifatnya para ulama, sifatnya ulama ahli hadis, sifatnya ahli sunnati wal jamaah, dai-dai salafi, ustaz-ustaz salafi dan salafin salafi. Bayang, sudah menyampaikan sebuah pendapat ini, sudah berfatwa, sudah tersebar di mana-mana, mungkin sebagian orang sudah mengamalkannya, ternyata salah. Dia langsung rujuk dari kesalahannya menuju kepada al-haq. Nah, walaupun yang membantahnya orang yang lebih rendah keilmuannya, bahkan mungkin masih kecil usianya, bahkan mungkin dia masih anak kecil, dia rujuk dari pendapatnya, dia berterima kasih kepada orang yang membantahnya, meluruskannya dan membalasnya dengan kebaikan. Jazakallahu khairan atas bantahan antum kepada saya, dan saya nyatakan saya yang salah, saya rujuk dari kesalahan pendapat saya dan saya kembali kepada al-haq yang antum bawakan. Itu namanya jiwa besar, memiliki jiwa besar di dalam rujuk kepada al-haq, sifatnya ulama. Kemudian Syekhul Imam Hafizahullah membawakan pernyataan Al-Imam Syafi'i, contoh langsung Imam Syafi'i. Kata Syekhul Imam, walillahi turul Imam Syafi'i. Alangkah indahnya, alangkah bagusnya sikapnya Al-Imam Syafi'i, haitsu qala, ketika beliau menyatakan, kata Imam Syafi'i, kullu mas'alatin takallamtu fiha wa fahal khadaru fiha an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'inda ahli an-nabli bi khilafi ma qultu fa ana raji'un 'anha fi hayati wa ba'da mamati. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, semua masalah yang pernah saya bicara tentangnya dan ternyata ada hadis, ada khabar yang sahih dari Rasul, menurut ulama di hadis yang berbeda dengan pendapatku, maka aku sudah rujuk dari pendapatku tadi semasa aku hidup dan semasa aku telah wafat nanti. Masya Allah. Ini agama Syafi'i ya. Masalah apapun yang pernah saya kemukakan, yang pernah saya bicarakan, ternyata ada hadisnya Rasul yang sahih yang berbeda dengan pendapatku ini, saya rujuk dari pendapatku, ikut hadisnya Rasul, ikut al-haq ketika saya masih hidup atau saya telah mati. Barakallahu. Kemudian Syekhul Imam Hafizahullah membawakan pernyataannya Al-Jibra'i. Al-Jibra'i rahimahullah mengatakan, ini pernyataan seorang yang berjiwa besar ya, pernyataan salah seorang imam ahli hadis pada masanya. Kata Al-Biqa'i rahimahullah, wallah alladhi jallat qudratuhum wa ta'alat 'azamatuhum law anna li sa'atan atau si'atan ta'umu bima uridu lakuntu abzulu malam liman yunabbihuni ala khata'i. Sungguh demi Allah, kata dia, sungguh demi Allah yang sangat agung kekuasaannya, yang sangat tinggi keagungannya, sungguh demi Allah Azza wa Jal, kalau seandainya aku memiliki kelonggaran harta, kalau seandainya aku memiliki harta yang luas, yang bisa meloloskan apa yang saya inginkan dengan harta itu, sungguh, kata dia, aku akan memberikan hartaku ini kepada siapa saja yang mengingatkan kesalahanku. Sungguh demi Allah, kalau seandainya saya punya harta yang lebih, keluasan rezeki, keluasan harta yang cukup banyak, aku akan berikan hartaku tadi kepada siapa saja yang mengingatkan aku, yang menegur aku akan kesalahan. Dikasih duit. Nah. Ya biqai, takillah, entah salah dalam perkara ini. Oh iya, mana dalilnya? Gini. Anu salah. Jazakallah khair. Hah, gua antum obat. Hakare. Ya Allah ya biqai, takillah. Kamu salah lagi dalam masalah seperti ini. Ya betul. Iya, ini aku benar gini. Iya, saya salah. Jazakallah khair. Hah, kasih uang lagi. Ayana, kalau seandainya punya uang banyak, aku akan ngasih uangku ini kepada orang yang mau menegur kesalahanku. Belum ada. Fakullama nabbahani ahadun ala khata'in a'taituhu dinar. Sehingga setiap kali ada orang yang menegur kesalahanku, akan saya kasih dinar. Nah, saya kasih uang. Jangan terlahir atas tegurannya. Kasih uang. Beliau mengatakan walaqad nabbahani ghairu wahidin ala asya'a fihi fa aslahtuha wa kuntu ad'u lahum wa uthni 'alaihim. Sungguh telah mengingatkan kesalahanku beberapa orang, beberapa kesalahan yang ada pada aku, fa aslahtuha, saya pun langsung memperbaiki kesalahanku tadi. Dan saya pun mendoakan kebaikan untuk mereka yang menegurku tadi. Aku sanjung mereka, aku puji mereka. Luar biasa. Ini pernyataan Al-Jafai rahimahullah ya ikhwan. Bukan lagi semata-mata terbiasa dengan rujuk kepada Al-Haq, menerima nasihat dari pihak lain. Betul-betul beliau membuka dadanya lebar-lebar. Silahkan bagi siapa saja yang mau mengkritik saya, yang mau menegur kesalahan saya, jazakallah khair, saya doakan kamu kebaikan, tak kasih fulus. Masya Allah. Hakadha ulama'una. Demikianlah ya Nabi Timur Azzaikumullah, para ulama-ulama kita Ahlu Sunnah. Ini semuanya menggambarkan kepada kita semua ya para fitina azakumullah, bahwasanya rujuk kepada al-haq itu merupakan sifatnya ahlu sunnah, sifatnya salafun salih, sifatnya seorang sunni salafi. Paling cepat rujuknya dan paling mudah menerima nasihat, baik kritikannya lahum wa alaihim, menguntungkan mereka atau menyalahkan mereka. Baik, barakallahu. Dari sini kana bin azakumullah. Syekhul Iman dalam bukunya yang lain, dalam kitab beliau Al-Ibana an kayfiyati at-ta'amul ma'al khilaf bain ahli sunnati wal jamaah, dikenal dengan Al-Ibana, pada halaman yang ke-35 cetakan yang kedua. Karena bukunya cetakan pertama dan cetakan yang kedua. Pada cetakan yang kedua di buku Al-Ibana di halaman 35, beliau menasihatkan kepada salafiyin, kepada ahlu sunnah, ini diantara upaya untuk meredam khilaf, meredam fitnah di kalangan intern ahlu sunnah salafiyin. Beliau menasihatkan, kun ma'al haqqi haitsu kan, kun ma'al haqqi haitsu kan, warda bihi laka wa alaik. Kata Syekhul Imam Halilullah, jadilah kamu senantiasa bersama al-haq dimanapun dia berada. Kun ma'al haqi haituka, jadilah kamu bersama dengan al-haq dimanapun dia berada. Warda bihi laka wa alaik, dan ridhalah kamu dengan al-haq ini, laka wa alaik, baik al-haq itu mendukungmu atau al-haq itu menyalahkan kamu, lak untukmu, alaik atasmu. Barakallahu fikum. Ini nasihat kepada ahlu sunnah. Saya bacakan juga dengan lafaznya langsung supaya bukan dari saya tetapi dari sebut imam. Baik, saya bacakan dengan ringkas. Saya ambil poin-poin penting. Beliau mengatakan, minal qawaid allati sara 'alaiha as-sahabah wa man tabi'ahum bi ihsan, الدوران مع الحق حيث دار والكينونة معه حيث كان والأخذ به تسليما والعمل به رضا والسير عليه تدينا. Kata Syekh Imam Habibullah, termasuk qaidah, termasuk kaidah-kaidah yang dilakukan, dijalani oleh para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, ialah ad-dawranu ma'al haqqi haitsu dar, berputar, ya berputar bersama dengan al-haq di mana al-haq itu berputar. Dauran itu muter. Kemana al-haq itu berputar, dia ikut. Dia mau ke arah depan, samping, kiri, balik, kanan, terus. Di mana ada al-haq, maka dia harus mengikutinya. Wal-kainunatu ma'ahu haithukan. Dan di antara kaidahnya para sahabat dan orang-orang setelah mereka, ialah selalu bersama dengan al-haq dimanapun dia berada. Wal-akhdu bihi taslima, mengambil al-haq dengan penuh kepasrahan, ketundukan. Wal-amalu bihi ridha, dan mengamalkannya dengan penuh keridhaan. Wasairu alaihi tadayyuna, dan berjalan di atas al-haq sebagai prinsip agamanya. Itu kaidah salaf, kaidahnya para sahabat, para tabi'in dan para ulama tabi'in sampai sekarang ini. Kaidahnya salafiyin itu ini. Kun ma'al haqqi haitsu kan warda bihi laka wa alaik. Barakallahu fiik. Lalu beliau menukilkan pernyataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam bukunya Minhajus Sunnah. Beliau mengatakan, fa innal huda yaduru ma'a ar-rasul haitsu dar wa yaduru ma'a ashabihi duna ashabi ghairihi haitsu daru. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, sesungguhnya petunjuk itu senantiasa yadur, berputar bersama Rasul alaihi salatu wassalam dimanapun Rasul berputar. Al-Haq itu, petunjuk itu berputar bersama Rasul dimanapun beliau berputar. Dan petunjuk itu berputar bersama dengan para sahabat Rasul, bukan sahabat yang lain, dimanapun mereka berputar. Ini al-haq itu ada pada Rasul dan para sahabatnya. Juga dinukilkan dari Al-Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dalam bukunya As-Sawahiqul Mursalah. Kata Ibn Al-Qayyim rahimahullah, فَمَنْ هَدَاهُ اللَّهُ تَعَالَى إِلَى الْأَخْذِ بِالْحَقِّ حَيْثُ كَانَ وَمَعَ مَنْ كَانَ وَلَوْ كَانَ مَعَ مَنْ يُبْغِضُهُ وَيُعَادِيهُ وَرَدَّ الْبَاطِلَ مَعَ مَنْ كَانَ وَلَوْ كَانَ مَعَ مَنْ يُحِبُّهُ وَيُوَالِيهُ فَهُوَ مِمَّنْ هَدَى اللَّهُ لِمَا اخْتُلِفَ فِيهِ مِنَ الْحَقِّ. Masya Allah. Ini pernyataan yang sangat indah dari Ibnu Qayyim, ya kan? Prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kata beliau, barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah untuk mengambil kebenaran dimanapun dia berada dan bersama dengan siapapun al-haq itu, dia ambil. Walaupun al-haq itu bersama dengan orang yang dia benci, yang dia musuhi, dia ambil al-haq, dia terima al-haq. Dan barang siapa yang menolak, membantah kebatilan bersama dengan siapapun al-batil itu, walaupun al-batil itu bersama dengan orang yang dia cintai, orang yang dia walak kepadanya, dia bantah al-batil, maka orang semacam ini adalah orang yang mendapatkan hidayah dari Allah pada perkara-perkara diikhtilafkan, mendapatkan hidayah menuju kepada al-haq pada perkara-perkara diikhtilafkan. Sifat yang harus menerima al-haq dimanapun dia berada, menerima al-haq bersama dengan siapapun ia, walaupun al-haq itu bersama dengan orang yang dia benci, yang dia musuhi, al-haq itu diterima sama dia. Dan dia membaca kebatilan dimanapun al-batil itu berada dan bersama siapapun al-batil itu berada, walaupun yang batil itu adalah orang yang dia cintai, orang yang dia sukai, batil, bantah sama dia. Ini sifatnya ahlu sunnah, sifatnya orang-orang yang mendapatkan hidayah dari Allah menuju kebenaran ketika ada khilaf yang ada. Masa kemudian Syekhul Imam Hafizahullah menukil pula dari Al-Imam Ibn Hazm rahimahullah dalam kitabnya Al-Ihkam fi Usul Al-Ahkam. Kata Ibn Hazm rahimahullah, jawami'ul haqqi ittiba'ul Qur'an. Tempat berkumpulnya al-haq, poros kebenaran itu mengikuti Al-Quran. Wafihi ittiba'u bayanir rasul wa akhdhul haqqi mimman atabih wa in kana la khaira fih wa mimman yajibu bughduhu wa ib'aduh. Dan termasuk daripada ittiba'ul Quran, termasuk mengikuti Al-Quran, mengikuti penjelasan Rasul tentang Al-Quran, dan mengambil Al-Haq dari siapapun yang membawanya, walaupun orang tadi tidak ada kebaikan padanya, la khairafi, orang yang jelek, orang yang jahat, ambil al-hakmu daripadanya. Walaupun dia termasuk orang yang wajib dibenci, wajib dimusuhi, terima al-hak daripadanya. Wa alla yukhallida khata'a fadilin wa in kana mahbuban wajiban ta'zimuh. Dan dia tidak boleh taklid dengan kesalahan seseorang yang mulia, walaupun dia orang yang dicintai dan wajib diagungkan. Salah-salah, tidak boleh dia taklid pada. Luar biasa. Itu Umar Ibn Hazm rahimahullah. Khulasahnya, ringkasnya dikatakan oleh Al-Imam Al-Mu'allimi Al-Allama Abdurrahman bin Yahya Al-Mu'allimi Al-Yamani rahimahullah dalam kitab beliau Al-Qa'id ila Tashih Al-Aqaid. Beliau meringkas, inna madara kamalil makhluk ala hubbil haqqi wa karahiyatil batil. Poros kesempurnaan seorang makhluk, poros kesempurnaan seorang makhluk pada mencintai kebenaran dan membenci kebatilan. Ketika orang semakin cinta kepada al-haq, dia ikuti, dia ambil, dia terima dari manapun datangnya. Dia tolak, dia benci al-batil, walaupun bersama dengan siapapun, maka semakin sempurna keadaan dirinya. Ini nukilan-nukilan yang disebutkan oleh Syekhul Imam hafizahullah ta'ala dalam bukunya Al-Ibana. Setelah beliau menukil pernyataan para ulama-ulama tadi, beliau menasihatkan secara khusus kepada ahlu sunnati wal jamaah. Kata Syekhul Imam, fasairul muslim المتمسك بالإسلام على هذه القاعدة ينجيه من المعارضة والاعتراض على الله وعلى رسوله. Seorang muslim yang berpegang teguh dengan Islam, ketika dia berjalan di atas kaidah ini, cinta al-haq benci batil, maka akan menyelamatkan dia dari sikap muharabah menentang dan sikap mengkritik Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Barakallah. Fala syarqiyah wala gharbiyah wala hizbiyah wala asabiyah jahiliyah bal sunnah nabawiyah wa athar salafiyah. Dengan prinsip ini, tidak ada syartiyah tasuk dengan yang timur, wala gharbiyah tidak ada tasuk dengan yang barat, wala hizbiyah tidak akan ada yang namanya hizbiyah, wala asabiyah jahiliyah tidak akan ada yang namanya fanatisme jahiliyah, bal sunnatun nabawiyah wa atharus salafiyah, bahkan yang ada sunnah nabi dan athar salaf. Itu kalau ini prinsipnya. Wala rahata lil muslim illa bil akhdhi bil haqq sawa'un kana lahu aw 'alayhi. Tidak ada yang menenteramkan hati seorang mukmin, seorang muslim, melainkan mengambil kebenaran sama saja apakah al-haq itu menguntungkan dia atau merugikan dia. Beliau mengatakan, fa'iyyaka ya muslim anta ta'amala ma'a minhajin nubuwati fil hawa. Maka hati-hati kamu wahai seorang muslim, jangan sampai kamu mensikapi manhaj nabi dengan hawa nafsu. Fatakbar al-haq alladhi lak, akhirnya kamu menerima kebenaran yang membela kamu saja. Fatarkubahu idha kana alaik, dan kamu tolak al-haq apabila menyerang kamu. Fahada halu man yattabi'u hawa wa yasqatu maulah. Keadaan ini adalah keadaan orang yang mengikuti hawa nafsunya dan membuat murka Allah maulanya. Jangan sampai kamu mensikapi manhaj Nabawi ini dengan hawa nafsumu. Menerima al-haq hanya yang menguntungkan kamu. Menolak al-haq apabila merugikan kamu. Itu sifatnya orang-orang yang tiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu dan membuat murka Allah Azza wa Jal. Hadirin azakumullah, saya sengaja membacakan panjang dan lebar. Dan sengaja saya bacakan langsung dari kalamnya para ulama, para masyayikh, supaya diyakini dengan pasti bahwasanya ini merupakan ciri khasnya seorang sunni, ciri khasnya seorang salafi. Mudah rujuk kepada kebenaran dan mudah menerima nasihat orang yang benar. Sifatnya salaf. Sifat ini kana bi ma'rifatullah itu alami, ada pada masing-masing orang. Alami. Akan keluar aslinya apakah dia seorang sunni salafi yang betul-betul menerapkan kaidah ini ataukah dia salafi palsu, itu ketika muncul yang namanya fitnah. Itu ujiannya. Muncul yang namanya fitnah. Dan akan semakin keluar aslinya kalau fitnah itu langsung berkaitan dengan dirinya. Langsung berkaitan dengan dirinya, dengan usaha dia selama ini, dengan upaya dia selama ini, dengan dakwah yang dilancarkan selama ini, dengan lembaga pendidikan yang dia jalankan selama ini, akan muncul aslinya. Apakah dia seorang salafi atau salafi kadiyan? Ketika muncul fitnah. Ketika fitnah berkaitan dengan dirinya langsung dan ketika fitnah itu berkaitan langsung dengan apa yang dia usahakan. Barakallahu fikum. Ketika dia ditegur, tidak ditegur, dinasihati oleh seseorang, ittaqillah ya akhi, ittaqillah ya ustaz, gitu ya. Ustaz yang tegur ya. Ittaqillah ya ustaz. Ishada, kok kamu mendengar dari antum khabar begini, begini, begini, begini, begini, begini, begini, begini. Banyak juga poin-poinnya. So, antum nak ini berdua gitu ya. Kita akan sampaikan secara langsung insyaAllah. Dikarenakan kita punya waktu yang panjang sampai subuh nanti gitu ya. Bukan sampai subuh, sekarang dan subuh nanti. Terkait dengan bagaimana etika dalam nasihat. So, antum begini-begini. Ini berdua. Ini buktinya. Ini buktinya. Ini buktinya. Ini ada ikhwah yang mengatakan demikian. Ya Rabb ya Pak. Ini buktinya. Ini begini. Ini begini. Ini begini. Ini begini. Semuanya alaik. Semuanya itu mengkritik kamu. Takillah ya Ustaz. Tukilallah. Tukilallah. Di situ kamu diuji. As-salafiyun anta? Apakah ada seorang salafi yang mencontoh salafuna salih, para sahabat, para imatul huda yang dengan mudah menerima al-haq? Ataukah anda termasuk ahli hawa? Di situ ujian. Kalau anda seorang sunni salafi langsung, jazakallah khair, Allah ibarifilu. Naam. Saya dengan jujur, dengan ikhlas, saya mengakui itu semuanya ada pada saya. Bukti-bukti yang disebutkannya dibawakan antum dari para ikhwah benar adanya. Saya istighfar kepada Allah, saya bertaubat kepada Allah Azza wa Jal, saya rujuk dari semua yang disampaikan tadi. Hadza lagi. Dan yang menunjukkan kesalahan dia, di samping dia terima kasih kepada orang tadi, langsung tampil dia ustaz. Tampil di majlis, innalhamdulillah, nahmaduhu ila akhiri, mengatakan, ya lihatul kiram, hafizakumullah, jangan sampaikan mukadimah dan segala macamnya, manusia adalah manusia biasa yang ada salah dan segala macamnya, di tempat ini, di waktu ini, saya, Fulan bin Fulan al-Fulani, siwa besar, menyatakan saya telah rujuk dari ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, disebutkan semua poin-poin yang merupakan perangkulan dia atau apa namanya kritikan atas dirinya, saya menyatakan iya, itu semuanya ada pada saya dan saya telah taubat kepada Allah daripadanya, saya rujuk dan itu semuanya dan mulai sekarang ini saya enggak lagi berbuat demikian. Karena ya namanya orang kadang dia enggak sadar, kadang dia enggak merasa, kadang dia jahil dan segala macamnya ditegur sama orang lain. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Ustaz Bulan, Wafulan, Wafulan yang telah menegur saya empat mata dan segala macamnya begini dipuji. Kemudian diperbaiki kata setelah itu. Tidak diulangi lagi. Diulangi lagi. Topat sambel namanya itu. Ini saya dan layak sangkit. Dia tidak merasa gengsi, tidak merasa rendah diri dengan besar hati. Dia sampaikan semua orang yang ada dan dia tahu betul. Ada lagi. Lebih jen lagi, kayak Al-Jukhari tadi. Kayak gitu ya? Lebih jen lagi kayak Al-Jukhari tadi. Mumpung dia, ya lumayan lah. Dia punya usaha yang lumayan, duitnya banyak gitu. Langsung. Saya berikan ini sebagai hadiah kepada Ustaz Bulan yang telah menegur kesalahan saya. Sekepot duit. Nih, Ustaz, untuk anda. Ustaz. Jaza kalau harta atas semua yang ada yang berada. Luar biasa. Itu sifatnya orang salaf. Di sisi yang lain, barakallahu fikum, ini merupakan pembelajaran penting bagi ahlu sunnah salafiyin yang lain. Diberi contoh langsung oleh para ustaznya, oleh para dai-nya, oleh para masyayikhnya, oleh para ulamanya, sehingga mereka dengan mudah untuk menerima nasihat dan rujuk kepada Allah. Pembelajaran yang sangat penting. Darsun awim. Pelajaran yang sangat besar, yang sangat agung. Bil-bil, langsung dengan praktek. Tapi kalau ternyata kamu muncul hamiyahnya, disebutkan poin-poinnya dengan bukti-buktinya segala macamnya betul, dinasihati dengan kalau Allah, kalau Rasul, Masya Allah empat mata, baik-baik, ternyata muncul hamiyahnya itu bantah ngeyel, tidak mau ngaku akan kesalahan yang ada pada itu salah, berarti ada sahibu hawa. Hati-hati sahibu hawa. Dan kemudian langsung dihukum hisbi. Dan artinya pada antum ini terhisi ada sesuatu dari hawa. Dan ingat ya kawan, pada muncul satu penyakit ini, nanti akan muncul penyakit-penyakit yang berikut. Allahu musta'an. Jadi lagi ujiannya ketika ada fitnah, ketika fitnah itu langsung berkaitan dengan anda atau yang anda upayakan selama ini. Barakallahu. Itu ujian hamdina asyakumullah. Apakah anda termasuk orang sunni salafi? Apakah anda sudah orang sahibu? Yang jelas, seorang sunni, seorang salafi, langsung dengan mudahnya rujuk kepada al-haq. Langsung dengan mudahnya menerima nasihat dan sifat dan ciri-cirinya. Seorang sahibu hawa tidak mau lepas dari kesalahan yang ada, tidak mau menerima al-haq yang ada, tidak mau rujuk daripada al-haq yang ada. Allahu musta'an. Wala hawla wala quwwata illa billah. Jam berapa ini? Kurang sedikit. Berapa menit? Masya Allah. Fresh. Pas jam 5 kurang. Tuh. Kurang 10. Jamnya aku salah. Iya betul. Saya enggak tanya maghribnya ya. Saya tanya jam berapa sekarang? Saya tanya sekarang jam berapa? Jam 5 kurang 10. Saya pakai yang ini aja ya. Jangan pakai yang ini ya. Saya di sini mau menambahkan pembahasan berikutnya. Kita teruskan pada subuh nanti insyaallah ya kan. Terkait dengan bab ada unusih etika menasihati orang lain. Yang hendak saya ingin saya sampaikan sekarang sebagai penambahan. Barakallahu fikum masalah. Secara kenyataan, dan secara tabiatnya insan. Itu poin yang kedua. Allah. Apa yang kedua? Tabiatnya insan itu susah menerima kritikan. Susah menerima kritikan. Tidak mudah berlapang dada. Tidak mudah rujuk kepada al-haq ketika diajak ke sana dan tampak. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Wa kana al-insanu aktsara syai'in jadal." Dan insan itu orang yang paling sering, paling suka berjidal. Ngeyel. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Wa kana al-insanu zaluman jahula." Dan insan itu orang yang suka berbuat zalim dan suka berbuat jahil. Zaluman jahula. Barakallahu fikum. Ini kondisi yang ada. Sehingga ya kalau kita ma'asyarakatullah, walaupun memang ada, sebagian pihak yang memiliki sifat yang mulia semacam ini, mudah rujuk kepada al-haq ketika ditegur, mudah menerima nasihat. Namun barakallahu fikum, apa yang disampaikan dari ayat di atas mengharuskan kita semua ahli sunnah wal jamaah salafiyin untuk melatih diri. Semrin melatih diri, membiasakan diri sendiri untuk bisa dengan cepat rujuk kepada al-haq. Membiasakan diri kita untuk mudah menerima nasihatnya orang yang benar, walaupun dia orang yang masih kecil, lebih bawah dengan keilmuannya, dan walaupun dia orang yang sedang. Harus dilatih. Ada beberapa cara supaya kita memiliki sifat yang mulia ini, supaya mudah kita rujuk kepada al-haq dan mudah bagi kita untuk menerima nasihat. Itu kesimpulan dari apa yang saya bacakan tadi dari keterangan para imam. Cara yang pertama ialah menanamkan dan menyadarkan diri kita sendiri bahwa kita ini makhluk Allah, Bani Adam, yang pasti salah, yang sering berbuat salah, yang tidak masuk. Ini harus ditanamkan baik-baik. Ngerti ya? Kamu itu manusia, kamu itu Bani Adam, kamu itu banyak salahnya, kamu pasti banyak salahnya, pasti banyak dosanya. Setinggi apapun ilmumu, setebal apapun iman dan takwa kamu, siapapun kamu orangnya, manusia di atas, banyak salahnya, banyak dosanya. Tanamkan yang pertama. Cara yang kedua, menanamkan dalam jiwa kita prinsip ta'zimul haq, mengagungkan kebenaran. Wa taqdimuhu ala kulli ahad wa ala isi. Menanamkan prinsip lebih mendahulukan al-haq daripada apapun dan siapapun. Ta'zim wa taqdim. Cara yang ketiga, tanamkan pula di dalam hati antum sifat mahabbatul haq, mencintai kebenaran, cinta kepada al-haq, mahabbah. Barakallahu fikum. Dari sini akan muncul, akan melahirkan prinsip qabulul haq, menerima al-haq tadi. Karena kamu sudah kamu cintai, sudah kamu agungkan, akan muncul yang namanya ittiba'ul haq. Kamu akan berusaha dan terus mengikuti kebenaran. Sebab sudah kamu cintai dia, sudah kamu agungkan. disitulah akan muncul yang namanya ar-rujur ilal haqq idza dhahara lagi. Akan muncul sifat rujuk senantiasa kembali kepada al-haq ketika tampil dan tampak bagi. Itu ada kekuatan yang mengupat imannya. Ta'zimul haq, ta'zimul haq, mahabbatul haq. Akan memunculkan poin-poin itu. Barakallahu. Kemudian yang keempat, tanamkan dalam jiwamu prinsip ad-dinun nasihat. Agama itu adalah nasihat. Kullun nas nasik wa mansuh. Masing-masing orang menasihati dan berhak dinasihati. Nasih menasihati, wa mansuh menasihati. Ad-dinun nasihat. Barakallahu. Ini cara-cara dan poin-poin syar'i yang saya tahu dari tangan para imam, yang insya Allah kalau terlatih diri kita menggunakan poin-poin tadi, insya Allah kita akan memiliki sifat yang sangat mulia, sifatnya para sahabat, para tabi'in, para ulama ahlus sunnah salafiyyin, mudah rujuk kepada kebenaran dan mudah menerima nasihatnya Allah. Dengan mudahnya dia akan memperbaiki semua kesalahan dia selama ini. Dia tidak merasa rugi harus mengorbankan hartanya atau mengorbankan apa yang ada pada dia. Tidak merasa rugi. Tidak merasa gengsi untuk itu. Justru dia punya prinsip ar-rujur ilal haqqi khairun minat tamadi alal batil. Kembali kepada al-haq itu lebih baik daripada terus menerus di atas kebatilan. La'annaku nazalaban fil haqqi khairun lana min annaku narafan fil fitnah. Kita menjadi ekor bagian belakang tapi dalam perkara hak lebih baik daripada kita menjadi seorang tokoh kepala tapi dalam perkara fitnah dan penyimpangan. Lebih baik kalau seorang biasa, enggak dikenal, enggak tenar, enggak masyhur, enggak ada seorang pun yang kenal sama antum, paling belakang, paling ekor, ekor ujungnya ekor lagi, enggak ada yang tahu siapa antum. Itu lebih baik dan antum halal hak daripada semua orang tahu siapa kamu, semua orang kenal namamu, kamu sangat masyhur, sangat tenar, tapi dalam perkara fitnah, dalam perkara penyimpangan-penyimpangan bid'ah. Wallahul musta'an, la haula wala quwwata illa billah. Hadza yakfihan, dan insyaallah akan teruskan kembali pada majlis kita pada subuh nanti, meneruskan apa yang perlu sampaikan pada kesempatan kita kali ini. Barakallahu fiikum. Cukup insyaallah ya. Apa ada pertanyaan? Apa? Apa ada yang mau tanya? Hah? Ada mana? Gak ada? Hah? Oh, ada mana? Masya Allah. Oh, apa? Baik, pertanyaan sangat bagus. Bagaimana kalau yang membawa al-haq itu adalah ahlul bid'ah? Apakah ahlu sunnah menerimanya? Jawabannya, iya. Seperti yang disampaikan tadi oleh Ibnu Qayyim rahimahullah dan Ibnu Hazm rahimahullah. Kamu terima al-haq walaupun al-haq itu datangnya dari orang yang wajib kamu benci. Siapa itu? Ahli bid'ah. Wajib kamu jauhkan dia. Siapa itu? Ahli bid'ah. Tapi ingat ya, babnya qabulul haq, menerima. Yang namanya menerima hak, kamu tahu ini al-hak, wajib kamu terima. Wajib kamu terima. Misal, misal. Masya Allah, ada seorang ikhwah, ada orang ah, hidup dengan tengah masyarakat. Masya Allah, akun garis ini punya sifat yang agak sedikit temperamental. Aksunni, aku nalu sunnah. Gampang marah, gampang emosi. Dan akhlaknya kurang bagus. Banyak masyarakat yang mengeluh dan segala macamnya. Ini orang ini, gini. Kamu cek keton seperti itu. Tiba-tiba ada dari kalangan tokoh Hizbiyyin dan segala macamnya menyerang Salafiyyin. Padahal yang salah person, yang diserang manhajnya. Itu diantara kebodohannya Alikita. Apa itu harus sunnah Salafi ini itu? Tidak punya akhlak, tidak punya begini-begini. Tuh lihat pulang. Tunjuk langsung orang. Tuh lihat pulang. Dia begini. Kamu tahu siapa pulang tadi? Memang begitu orang. Di sini kamu luruskan. Afwan. Beda person, beda manhaj. Yang namanya salaf, manhajul haq. Wahyu dari Allah Azza wa Jalla mungkin salah. Perfad, iya. Yang namanya Bani Adam, Khata. Saya mengatakan, kami sebagai ahlu sunnah wal jamaah salafi menyatakan, apa yang dilakukan oleh Akfulan, Ibnu Fulan, salah. Perkara yang bertentangan dengan etika Islam, akhlaknya begini. Apa yang disampaikan sama tokoh Hizbiyyin tadi, terkait dengan Akfulan, saya setuju. Itu namanya menerima al-haq. Tapi saya enggak setuju kalau kemudian dijadikan sebagai alasan untuk menyatakan manhaj salaf batil. Ya. Beda manhaj, beda person. Contoh yang belak-belakan, buka-bukaan dan sisi. Ya. Apa sih? Manhaj afwan, jangan diote-ote. Ini wahyu minallah. Person, ya. Saya sama aku sepakat. Hadza rasul tidak beres akhlaknya. Ya. Dan terima apa yang saya katakan. Di sini kalau kita na'azatullah harus dijelaskan satu masalah besar. Dan ini disebutkan oleh Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah. Ya itu. Dan juga saya sampaikan oleh yang lainnya. Antum harus bisa membedakan antara qabulul haqq dan talabul haqq. Ini yang rancu bagi para sebagian Hizbiyyin, terutama dari kalangan Baritan Sururiyyin. Bedakan antara qabulul haq dan talabul haq. Kalau qabulul haq itu menerima al-haq. Antum tahu ini al-haq. Maka wajib kamu terima dari siapapun, walaupun dari iblis. Ada paham ya? Qabul, menerima. Tetapi untuk talabul haq mencari. Kamu tidak tahu mana yang hak, mana yang batil. Sedang kamu cari. Kamu mencari al-haq. Maka tidak boleh kamu mencari al-haq pada iblis. Tidak boleh kamu mencari al-haq pada ahli bid'ah. Talabul haq inda ahli. Mencari al-haq itu kepada ahli haq, kepada ahli sunnah wal jamaah. Barakallahu fiikum. Tadi paham insyaAllah ya? Ini diambil dari kisahnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Yang menjaga baitul mal atau zakat ketika Ramadan. Nah, ada setan nih berubah jadi manusia yang maling. Tangkap pertama, kedua, ketiga. Nah, pertama dilepas, dua dilepas, yang ketiga akan dilepas. Mesti apa kan sama Rasul? Nah, ketika yang ketiga dia melas. Itu siapa? Ini saya melas dia, tidak dilepaskan. Lepaskan aku. Aku akan ajarkan kepada kamu. Satu ayat yang kalau kamu baca sebelum kamu tidur, kamu akan dijaga dan bangun setan. Itu ayat. Ayat kursi. Yang nyampaikan siapa ini? Iblis, syaitan. Menjelma jadi manusia. Barakallahu. Di sini Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala tidaklah menerima. Laporkan kepada Rasulullah SAW. Beliau tanya. Disampaikan. semalam begini-begini dan dia mengajarkan kepada aku begini-begini-begini. Rasul yang mengatakan shadaqa Allah wa kadzdzab. Kali itu dia telah benar kepada kamu, jadi pendusta. Di sini yang menyatakan itu benar siapa ya, Pak? Rasul shallallahu alaihi wasallam. Ketika diketahui itu perkara benar, diterima sama Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahkan diterima pula oleh Rasul shallallahu alaihi wasallam. Shadaqa. Kena ngerti betul. Walaupun yang menyampaikan setan atau iblis. Tapi tindakan Abu Hurairah ya Pak. Kepingin tahu ini hak apa enggak. Lari ke mana? Pada Rasulullah. Abu Hurairah enggak lari kepada iblis. Iblis, iblis tanya hak apa enggak ini. Enggak. Rasul tanya kepada siapa? Hebat Abu Hurairah. Sahabat Abu Hurairah bertanya langsung kepada Rasulullah SAW. Mencarinya kepada Rasul alaihissalatu wassalam. Ketika Rasul mengatakan ini hak, diterima. Ini batil, ditolak. Ini dua perkara berbeda ya. Kalau menerima al-haq yang telah kamu ketahui, diterima dari siapapun. Tapi ketika mencari al-haq, harus mencarinya kepada ahlul haq. Barakallahu fikum. Di sini perlu dibedakan barakallahu. Sururiyin, hizbiyin, barakallahu fikum. Berhujjah dengan hadis ini, tirsah ini, untuk membolehkan para jamaahnya taklim dengan siapapun kecuali dengan Ahlus Sunnah. Jadi jangan melarang orang lain taklim sana, taklim sini, jangan ya sih. Sampai iblis boleh. Masya Allah. Taklim sama iblis boleh. Itu Hurairah. Ittaqillah ya sih. Antum jangan menjadi penyesat umat dengan dasar riwayat ini. Tidak ada satu orang pun dari kalangan ulama kita yang berhujjah dengan atas ini, dengan riwayat ini, untuk membolehkan kita taklim sama iblis. Tidak ada seorang pun yang berhujjah dengan ini membolehkan kita taklim kepada bid'ah. Tidak ada. Kamu yang salah paham. Tidak memahami hadis dengan pemahaman salafus salaf rahimahumullah. Tadi ketika jamaah yang taklim kepada Ahlus Sunnah, marah-marah, hati-hati. Itu orang yang keras, orang yang kaku. Awas, jamaah takfir, awas. Wah, dimarah-marahi. Seakan-akan kita adalah syaitan. Allah musta'an ala hawla wa laquwwata. Hal muhim, kata Ibn ya, bedakan antara qabulul haq dan talabul haq. Apakah jamnya? Yang ini simpan tak ada sesuai. Ada pertanyaan sangat bagus. Apakah rujuk dari kesalahan kepada al-haq dengan menyertakan syarat dan juga menasihati ada syaratnya? Jadi rujuk ada syaratnya. Nanti jangan langsung main tuding loh. Saya dikasih nasihat dulu. Nah, nasihat di saya rujuk kepada al-haq. Nah, gitu ya. Apakah ada demikian persyaratannya? Ini sangat bagus pertanyaan Evan dan insya Allah jawab pada kesempatan tak ada sebelumnya. Jangan jangan sampai hilang, simpan nanti diangkat lagi tak ada suku. Barakallahu fikum. Gitu ya. Nah, wallahu ta'ala alim sholat. Jika ada waktu yang tidak memungkinkan, kita cukupkan sekian saja untuk bermanfaat. Walaupun pembahasan secara umum, tapi kekuatan umum yang harus dikerjakan dalam kehidupan sehari-hari. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.